dalam anganku terbayanglah wajahmu menawan, gilang gemilang bagai cahaya siang serta malam tiada hilang, bahkan tampak nyata laksana tetap bersarang kenangan adi. Namun itu hanya angan kasih, tapi memuaskan. Karena dapat ku mimpikan, berdualah ku berbahagia. Di dalam anganku terbayanglah wajahmu menawan, gilang gemilang bagai cahaya bintang timur. Siang serta malam tiada hilang, bahkan tampak nyata laksana hati, tetap bersarang kenangan adi. Namun itu hanya angan kasih, tapi memuaskan. Karena dapat ku mimpikan, berdualah ku berbahagia.